pemimpin-pemimpin masyarakat juga kesadarannya terhadap Islam dan sistem yang ada di tengah masyarakat, apakah semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rum ayat 41 tadi yang saya bacakan, bahwa telah nampak kerusakan di darat, di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un. Di lautan kita lihat, kita rasakan banyak bencana sekarang ini. Di darat juga sama. Ibaratnya orang yang tinggal di darat di pegunungan khawatir dengan longsor-longsor. Orang yang tinggal di lautan khawatir dengan gelombang pasang. Inilah keadaan. Sektor darat juga, hutan-hutan juga pada gundul. Akhirnya mudah sekali terjadinya banjir ketika terjadi hujan. Nah, musibah-musibah yang terjadi sekarang ini, yang terus-menerus berlangsung, tidak lain dikarenakan manusia sudah banyak berbuat dosa. Manusia sudah tidak lagi mengindahkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dalam lagi istilahnya adalah bangga dengan dosa-dosa. Di negeri kita ini jumlah muslim cukup banyak, dari 200 juta lebih penduduk negara kita mayoritas adalah muslim. Tetapi kalau kita lihat, lebih banyak mereka Islamnya itu adalah Islam KTP. Ya, dari kesadarannya terhadap kewajiban-kewajiban terhadap Islam pun sedikit sekali yang melakukan ini. Jadi lebih banyak mereka masa bodoh dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya di dalam surah Al-Maidah ayat 49 Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Nah ini, khuruj ani ta'ah, ya, keluar dari ketaatan. Berpaling dari hukum Allah, berpaling dari aturan-aturan Allah, maka Allah berkehendak akan menimpakan musibah. Nah inilah. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala ini merupakan suatu tawaran yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sudah harus la'allahum yarji'un, kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hukum Allah. Musibah yang terus berjalan ini berlangsung terus-menerus seperti tidak ada hentinya. Maka solusinya adalah mengatur masyarakat kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sayangnya di kalangan kaum muslimin masih saja mendengar kata hukum Allah itu masih alergi. Padahal ini adalah bahasa Al-Quran. Di dalam ayat yang ke-50-nya di dalam surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, afahukmal jahiliyyati yabghun, wa man ahsanu minallahi hukman liqawmi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Nah, jadi berdasarkan di dalam surah Al-Maidah ayat 50 ini, ada hukum jahiliyah, ada hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum jahiliyah tentunya yang lahir dari produk-produk hawa nafsu, yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Tetapi hukum Allah adalah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, apabila kita memahami dengan teliti apa sebenarnya maksud daripada syariat Islam ataupun hukum-hukum Islam, tidak lain adalah untuk terciptanya suatu kebaikan atau terwujudnya kebaikan-kebaikan yang memberi manfaat dan tercegahnya kemadharatan dalam kehidupan manusia. Itulah syariat Islam. Allah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah secara umum tidak lain adalah untuk keselamatan hidup manusia. Menjalankan konsep Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin akan mendapatkan kemadharatan. Justru akan memberikan kemanfaatan yang begitu baik di tengah kehidupan masyarakat. Tetapi rupanya manusia lebih senang membuat aturan-aturan yang bersumber kepada hawa nafsu, dikarenakan tidak ada ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pemerhati data yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada di dalam kitab usul fikih, ya, untuk tercapainya suatu tujuan di dalam syariat Islam, hal-hal yang berhubungan dengan manusia atau dengan kehidupan manusia itu ada istilah daruriyun, ada istilah hajiyun, ada istilah tahsin, tahsiniyun. Daruriyun itu artinya adalah hal-hal yang harus ada demi tegaknya agama Allah dan kepentingan umat manusia. Jika tidak, tentu kehidupan mereka akan kacau dan rusak. Contohnya adalah usaha untuk memelihara agama, hifdzuddin. Setiap muslim harus berusaha untuk memerangi segala bentuk fitnah. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahaw fala udwana illa 'alaz-zalimin. Dan perangilah mereka hingga tidak ada gangguan lagi. Tidak ada fitnah lagi. Dan jadilah agama itu karena Allah, tetapi jika mereka berhenti, maka tidak boleh ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Hifdzuddin. Ada lima di dalam masalah daruriyun ini. Yang pertama adalah hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafas, usaha untuk memelihara jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal, usaha untuk memelihara akal, untuk keselamatan akal. Kemudian yang keempat adalah usaha memelihara keturunan, hifdzun nasab. Dan yang kelima adalah usaha memelihara harta, hifdzul mal. Di dalam usaha yang kedua yaitu hifdzun nafs, usaha memelihara jiwa, keselamatan jiwa manusia harus dijaga. Untuk maksud yang ini diadakanlah hukum qisas, balas yang setimpal. Sebab kalau tidak, artinya tidak dilaksanakan hukum qisas ini, manusia akan merasa terancam dan tidak tentram jiwanya. Kita lihat sekarang manusia itu sudah tidak menghargai jiwa manusia, hanya masalah sepele membunuh, hanya sakit hati membunuh. Karena hukum rupanya tidak membuat si pembunuh itu jera. Kemudian untuk memelihara akal, di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syariba al-khamra fajaladahu bi jaridataini nahwa 40. Bahwasanya pernah dihadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang minum khamr, lalu beliau menderanya 40 kali dengan 2 pelepah kurma. Khamr bisa merusak akal manusia. Khamr bisa mengakibatkan masyarakat tidak tenang, tidak aman. Kemudian yang keempat yaitu usaha memelihara keturunan, hifdzun nasab. Ya, keturunan manusia harus dijaga. Nah, untuk mencapai tujuan, agama melarang perbuatan zina. Dan pelakunya dihukum dengan hukum had, hukuman badan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu suatu kejahatan dan sejelek-jelek jalan. Kita lihat sekarang kemaksiatan yang diadakan di tempat-tempat tertentu, diskotik dan lain sebagainya, kafe-kafe dan lain sebagainya. Disiapkan minuman-minuman yang jelas-jelas berbau khamr. Akhirnya terjadilah perzinahan-perzinahan. Padahal itu adalah suatu perbuatan yang sangat jelek. Perbuatan jahat dan sejelek-jelek jalan dalam kehidupan manusia. Nah, maka pelaku zina itu di dalam surat An-Nur ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang apa hukuman yang harus diterima bagi pelaku zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, al-ayah. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derah tiap-tiap seorang dari mereka 100 kali derah. Jadi para pelaku pezina tidak boleh ketika dilakukan hukuman, orang yang menghukum itu merasa ada belas kasihan, tidak boleh. Harus dengan sungguh-sungguh menjalankan hukum Allah. Sehingga keturunan manusia itu bisa diselamatkan. Kalau sekarang banyak anak-anak yang dinnya tidak jelas dikarenakan karena pergaulan bebas. Dan orang sudah malu melakukannya, kemudian tidak bertanggung jawab. Ini banyak kita ditemukan di rumah sakit-rumah sakit atau di panti-panti, anak yang tidak jelas bapak ibunya. Ada yang ditaruh begitu saja, ada juga yang dibuang, dibunuh karena memang merasa malu, tidak jelas siapa bapaknya. Padahal dalam Islam sangat penting sekali din ini. Ya. Anak esopo itu paling penting. Iya. Nanti khawatirnya di dalam akad nikah nanti bingung mana ini orang tuanya. Ya. Nah, inilah maka dilakukanlah hukum rajam atau derak. Bagi pelaku yang belum ada ikatan ijab kabul, cukup masing-masing 100 kali derak. Tetapi bagi yang sudah berumah tangga, sudah berijab kabul terlebih dahulu, sudah bersuami istri, maka harus melakukan hukuman untuk dirajam. Ditanam setengah badan, ditutupi mukanya, orang yang lewat ambil batu, lempar saja sekenceng-kencengnya sampai mati. Ya. Tapi rupanya orang sekarang ada heran, agak heran saya dengan cara berpikir mereka. Laki-laki punya istri dua digegerin. Tapi kalau punya selingkuhan diumpet-umpetin. Oh gitu ya. Ya. Padahal kalau sudah punya selingkuhan itu berarti mayat hidup itu. Ya, seharusnya mati tapi kok masih hidup aja gitu. Dan ini yang mengakibatkan bencana terus datang ya, Ustaz, ya. Betul, betul. Baik, sekali. Kita akan teruskan kembali nanti untuk mendalami lagi kajian ya, mengenai sebab-sebab turunnya musibah tadi ya, mengenai syariat Islam ya, di 0815 11 107 107. Bisa Anda gunakan untuk pertanyaan langsung dengan Ustaz Sofwan Alamin dari Muhammadiyah Bekasi. Kita akan kembali selepas selingan berikut ini. Begitu banyak hikmah dari setiap kejadian di sekitar kita, mulai dari tetesan embun pagi, gemuruh suara ombak, sinar matahari, hingga aktivitas sehari-hari. Mutiara Hikmah mengajarkan kita tentang kekuatan bertahan dalam badai kehidupan. Mutiara Hikmah menuntun kita agar lebih bijaksana dalam setiap keadaan. Dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari di Radio Dakta jam 4 hingga 5 sore. Hari Senin bersama Muhammadiyah Bekasi akan memberikan tausiah tentang ketulusan dan keikhlasan dalam beraktivitas. Hari Selasa, Ustadz Abu Didat dari Tim Fakta akan mengajak kita menguak penyimpangan akidah. Hari Rabu, menyelami kebeningan hati bersama Ustadz Syahminan Zaini. Hari Kamis, Ustadz Ansori Abdul Jabbar dari Danga Olia mengajak kita memotivasi diri. Hari Jumat, Ustadz Rahmat Kurnia akan memberikan tausiah tentang kehidupan bermasyarakat. Dan hari Ahad, mari belajar membaca Al-Quran bersama Grade MBA. Mutiara Hikmah, menyelami setiap sisi kehidupan. Banyak pasangan gagal di tengah jalan karena beda pemahaman. Tidak sedikit pasangan banyak mengalami penderitaan ketimbang kebahagiaan. Namun, semua itu bukanlah alasan bagi yang ingin menyempurnakan keimanan. Bagaimana merajut hubungan keluarga Islami? Haruskah perbedaan pemahaman menjadi penghalang terwujudnya keluarga samara? Taklim Samara hadir bersama Ustadz Murhali Barda dalam tema Merajut Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah pada hari Ahad 10 Juni 2007 pukul 10 waktu Indonesia Barat di halaman parkir Radio Dakta. Ketika resah, bertambah gelisah. Ketika hidup semakin tak terarah. Ketika cinta datang tanpa terduga. Apa yang harus dilakukan seorang hamba? Hadiri segera Taklim Samara bersama Ustadz Murhali Barda Ahad 10 Juni 2007 di halaman parkir Radio Dakta. Taklim Samara, menata keluarga, meraih bahagia. Baik, kita kembali ke program Mutiara Hikmah untuk edisi hari ini. Di studio masih hadir Ustadz Sofwan Alamin dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bekasi. Dan tadi sudah dijelaskan mengenai sebab-sebab turunnya musibah dikarenakan manusia, mereka tidak menggunakan hukum-hukum Allah dalam kehidupan dan juga kesehariannya. Tentu bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya untuk mendalami, ataupun juga kita saling sharing, Anda bisa menggunakan di SMS kami di 0815 11 107 107. Sekali lagi di 0815 11 107 107. Baik, kita ke SMS. Sudah ada rekan data yang bergabung. Di antaranya adalah rekan data yang bertanya, ada Ibu Endang atau Pak Endang ini di Jakarta. Banyak yang meninggal dalam musibah. Apakah memang dalam musibah ini Allah ingin mengurangi jumlah manusia? Karena misalnya di Indonesia sudah mulai padat penduduknya, Pak Ustaz. Baik, kepada Ibu siapa? Endang. Endang. Iya, di Jakarta. Itu barangkali dari obrolan-obrolan ya. Katanya kalau tidak ada yang mati, terlalu sumpek dunia ini. Iya. Tapi sebenarnya, di dalam musibah-musibah ada yang mati atau yang tidak mati, itu sama-sama mendapatkan satu hikmah. Ya, yang meninggal ketika terkena musibah, yaitulah peringatan yang sudah tidak bisa lagi dipahami bagi yang sudah meninggal. Tapi yang masih hidup, itulah yang harus bisa memahaminya. Ada satu di dalam surah Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulla syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagdatan fa idahum mublisun. tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Jadi ketika mereka lupa, tidak langsung dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak, tapi dibiarkan menikmati kesenangan-kesenangan duniawi dengan jalan-jalan yang tidak benar, dengan jalan korupsi, dengan jalan berbohong dan lain sebagainya. Tetapi hatta idza farihu, hingga mereka bergembira bima utu dengan apa-apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, dan ketika itu mereka terdiam berputus asa. Inilah Al-Quran. Jadi manusia sudah terlalu gembira, tetapi dengan kemaksiatannya, dia bangga dengan dosa-dosanya, maka oleh Allah dibiarkan menikmati hasil dosa-dosa itu, tapi kemudian suatu saat oleh Allah diazab langsung, dan ketika itu manusia yang hidup terdiam berputus asa, menyaksikan suatu bencana yang ada di masyarakat. Kalau bahasa sekarang sering ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Si pejabat juga lupa dengan rakyat, rakyat juga lupa dengan sikapnya yang benar sebagai rakyat harus bagaimana. Sekarang ini di mana-mana karena tidak setuju demo, tidak setuju bakar saja, masya Allah. Inilah. Jadi akhlak sudah tidak lagi diindahkan. Jadi bukan sekedar mengurangi jumlah, Allah lebih tahu itu. Ya, dunia memang ini untuk kehidupan manusia, mau jumlah seberapa. Bahkan di dalam Islam kita harus beranak banyak. Ya, itu soal mati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata apa yang terjadi di Lapindo ataupun di Aceh ataupun di Bantul itu banyak sekali yang menjadi korban, tetapi kita lihat ya bagaimana keadaan mental mereka itu. Kalau mereka beriman, dan kalau nanti mati pun dia tidak bawa rumahnya, tidak bawa duitnya, tidak bawa pakaiannya, tetapi sekarang dia masih hidup, itu adalah suatu tanda Allah masih sayang. Itulah Bu Endang. Jadi bukan sekedar mengurangi jumlah penduduk. Ya. Lagi silakan. Baik, kita kembali ke SMS di 0815 11 107 107. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ali. Allah sudah memberikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan juga akhirat, termasuk juga kehidupan di bumi. Adanya di gunung-gunung dan juga daratan dan juga laut-laut, ini mereka berdiri tentu atas anugerah dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun musibah berupa tanah longsor dan sebagainya, ini dikarenakan kerusakan oleh ulah tangan-tangan manusia. Mohon dijelaskan mengenai hal ini, Pak Ustaz. Iya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dari Pak Ali ini ya. Ya memang betul. Musibah ini dikarenakan adanya longsor dan lain sebagainya itu karena memang perbuatan tangan manusia. Memang. Wa ya'fu an katsir, padahal Allah itu banyak memaafkan kesalahan manusia, tapi manusianya tidak sadar. Dengan alasan membangun tapi sebenarnya merusak. Ya, itulah orang-orang yang tidak beriman, merusak tapi mereka katakan membangun. Jadi sekali lagi, betul, atas izin Allah kemudian juga dikarenakan perbuatan manusia. Baik. Baik, kita kembali ke SMS. Ada Pak Arun ini ya di Jakarta. Ya. Kalau kita menegakkan hukum Islam, tentu kita harus berurusan dengan aparat kepolisian dan juga TNI. Mereka mempunyai doktrin untuk mengawal hukum Undang-Undang 45. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz? Iya, baik, baik. Kalau urusannya tentang masalah hukum ini berhadapan dengan pihak-pihak aparat, Kita harus belajar dari sejarah. Tidak langsung ujuk-ujuk begitu saja, ya. Tetapi harus ada juga dakwah, mensosialisasikan tentang masalah pentingnya berhukum Islam. Termasuk juga dakwah di kalangan para aparat. Karena tanggung jawab inti kehidupan manusia adalah bukan dengan pangkatnya atau dengan lembaganya nanti. Tetapi tanggung jawabnya adalah bagaimana kehidupan dia nanti setelah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik TNI ataupun Polri, tetap yang akan diminta pertanggungan jawabnya yang sah adalah keberadaan dia, kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kedudukannya. Nah, oleh karenanya apabila kita menjalankan dakwah yang benar, sudah pasti banyak hambatan-hambatan itu sudah pasti akan dilalui. Setiap nabi dan rasul ketika menyampaikan kebenaran juga tidak pernah lepas dari resiko, itu sudah pasti. Ya, Pak Ustadz Abu Bakar Basir juga sudah mengalami hal seperti ini, itu adalah satu contoh itu. Memang untuk menegakkan Islam ini tidak mudah. Ya, karena yang menjadi kendala juga umat ini banyak juga yang emoh, yang tidak mau. Ya, jangankan soal hukum Islam. Orang yang tidak sholat disuruh sholat saja marahnya. Bukan main. Ya, apalagi diajak kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu berjalan terus ta'lim ke ta'lim. Dan kalau ada elit politik yang sudah menduduki, ya harus banyaklah mengadakan suatu acara-acara silaturahim dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan alim ulama, sehingga nanti kalau sudah menjadi kesepakatan, tidak masalah untuk tegaknya al-Islam. Ya. Baik, ada Kang Nana di Jatibening. Apakah ada bencana ataupun juga musibah di zaman Rasulullah, Pak Ustadz? Baik. Kalau soal bencana, bencana seperti apa dulu? Kalau bencananya yang sifatnya sampai menelan korban yang banyak, tidak ada. Dalam peperangan ada bencana di perang Uhud, ya. Kaum muslimin kalah. Itu karena komandonya tidak pas, ya. Ada orang yang menginginkan ghanimah, rampasan perang. Ditinggalkannya pos. Tetapi bencana yang sifatnya seperti yang terjadi sekarang ini tidak pernah ada. Jadi sudah janji Allah itu, ya. Jadi kalau sudah penduduk bertakwa, nah, itu sudah pasti akan bergelimang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang kita bahas, Pak Ustaz. Ini di 0856-9418-1633. Betulkah bahwa Allah menjamin di zaman ataupun juga umat Nabi Muhammad ini Allah tidak akan pernah memberikan azab yang pedih seperti misalnya umat-umat lainnya yang memiliki nabi yang berbeda, Pak Ustaz? Iya betul. Jadi umat Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kena azab seperti umat-umat terdahulu. Ya. Jadi itu satu bukti bahwa keberadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Dan ini suatu kebenaran, ya, bahwa ada satu doa itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dan seterusnya. Jadi untuk kalau kita menyadari doa itu, kita jangan sampai dihukum karena tersalah, salah tidak sengaja, ya, atau lupa. Juga jangan juga dihukum melebihi beban dari dosa kita, atau jangan seperti umat-umat terdahulu. Nah, itu doa itu ada di dalam Al-Quran. Maka apalagi kalau nabi yang berdoa supaya umat ini tidak terkena adab seperti umat-umat terdahulu, sudah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Itu kenapa, Pak? Bukankah dari segi bentuk kemaksiatan saat ini dengan dulu kala, itu hampir sama, karena Al-Quran mengenai sejarah-sejarah yang tentu akan terulang kembali. Betul. Khususnya kepada mereka-mereka yang zalim, ya, mereka-mereka yang gemar berbuat dosa, tetapi intinya untuk umat-umat yang terjadi seperti sekarang ini tidak mungkin akan terjadi seperti umat dulu sampai di Walik, ya. Iya. Kemudian umatnya Nabi Saleh hanya karena tidak memberi makanan yang bagus terhadap untanya, malah membunuh untanya, maka dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk masa sekarang tidak. Ya, jadi orang yang tidak sholat tiba-tiba atau penduduk itu tidak sholat langsung dihilangkan gitu, tidak. Iya. Ya, itu karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia tidak pernah tahu, ya, ujung dari kehidupan setiap manusia, akhir dari kehidupan setiap manusia. Manusia. Jadi mungkin dia berbuat dosa, tapi kita harus bersangka baik bahwa dia mungkin nanti suatu saat bakal menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali ke SMS lagi di 0815 11 107 107. Ada rekan dakta ini, Pak Amin di Tambun, ya. Bagaimana dengan para pejabat yang biarkan illegal logging sehingga terjadi tanah longsor ataupun juga banjir yang terjadi sepanjang tahun ini? Kemudian juga ada menambahkan, apakah ini merupakan kesalahan dari pejabat tersebut atau ini dosa kolektif, Pak Ustaz? Iya. Tentang masalah-masalah penggundulan hutan ini, ya, penebangan kayu dan lain sebagainya, inilah suatu keadaan, tapi jangan katakan dosa kolektif dulu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Ya, apabila Allah menghendaki suatu negeri, maka kami perintahkan terlebih dahulu, ya, jadi kalau Allah mau menghancurkan suatu negeri, diperintahkan terlebih dahulu kepada orang-orang mutrafin, orang-orang yang sudah memiliki kekayaan, kemewahan, pejabat ataupun siapa saja, mereka lah yang pertama harus kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi justru mereka membuat kedurhakaan di dalam negeri itu, maka kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Faddamarnaha tadmiro. Jadi kedurhakaan para pemimpin ini yang tidak menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala, seharusnya pencuri-pencuri atau penebang-penebang kayu yang ilegal itu kena hukum potong tangan. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, al-ayah. Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, hendaklah kamu potong tangan-tangan keduanya, tangan-tangan mereka. Jadi bukan didenda, dipenjara sekian tahun, ya, di dalam penjara pun dia akan mengonsep, ya, mesti bisa mengonsep. Terbukti, yeah, mereka mafia-mafia narkoba malah di dalam penjara bisa beraksi. Jadi masih bisa mengendalikan dari penjara, ya. Ya, jadi ini bukan istilah dosa kolektif, ya, dikarenakan hukum yang tidak tegas, ya. Oke. Okay. Untuk memberi kejeraan kepada mereka itu, pelaku-pelaku illegal logging itu. Baik, ada, ya, Ibu Endang di Gang Dago. Ini bertanya, Ustaz, apakah orang yang meninggal dalam musibah dijamin masuk ke dalam surga? Kemudian ada juga rekan dakta yang bertanya, saat ini ada berita mengenai musibah di Pasuruan. Mereka berencana akan menghadiri pengajian, tapi tiba-tiba truknya terbalik dan meninggal dunia. Apakah memang ada unsur kejadian atau sikap kebaikan dalam hal ini, Pak Ustaz? Iya, baik. Orang yang kena musibah, kalau dia beriman, syaratnya beriman dulu, ya. Beriman, bertauhid dengan benar, entah itu longsor ke pendem lumpur, ya, atau dia sedang berjalan menuju satu majelis ta'lim, lalu tiba-tiba terkena musibah mati, insya Allah, ya, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau beriman, ya? Ya, kalau beriman, syaratnya beriman, bukan, ya, asal orang. Ini, ya, yang harus digarisbawahi. Satu contoh di Pasuruan tadi, orang mau pergi, tapi itu mau yasinan itu, ya. Nah, kalau dia beriman, nah, intinya ke majelis ta'lim, ya, syaratnya, orang yang hatinya terpaut dengan majelis taklim, lalu dia ingin sekali datang, tiba-tiba di tengah jalan terkena musibah. Dan itu tidak pernah direncanakan untuk kena musibah tiba-tiba, terkena manusia, apa? Karena oleh ulah manusia, maka terkena musibah. Insya Allah. Baik, kita bacakan SMS terakhir, Pak Ustadz. Apa hikmah dari musibah yang Allah turunkan kepada kita? Kemudian, bagaimanakah sikap kita untuk mentarbiah putra-putri kita agar nanti menjadi generasi yang robani dan tidak terjerumus dalam lingkungan yang salah, Pak Ustadz? Iya, baik. Sebagai muslim tentunya punya tujuan dalam kehidupan, baik secara pribadi ataupun di dalam keluarga. Kita harus sadar bahwa apabila terkena musibah itu berarti Allah sedang sayang, menegur kita. Ya, manusia biasanya ketika sehat tidak sadar kalau itu satu nikmat. Iya. Tapi ketika sakit baru merasakan, oh nikmatnya sehat. Ini. Ya, jadi sekali lagi, bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah, oh kalau kita diberi musibah berarti, oh ini Allah lagi menguji keimanan kita ini. Benar apa tidak? Kalau dia benar, tentu akan solusinya adalah semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang putus asa ketika kena musibah, langsung dia berbuat maksiat, mencari pelarian yang tidak benar. Ya. Kayak orang-orang komunis itu kalau sumpek kena masalah-masalah musibah beruntun lantas sumpek pikirannya, ambil minuman keras, minum sebanyak-banyaknya sampai hilang daya ingatnya itu. Jadi tidak mikir lagi kemudian merasa sudah hilang gitu. Hilang. Bebas derita. Dari derita. Tidak seperti itu. Jadi hikmahnya adalah sekali lagi bahwa hikmah kita mendapatkan musibah berarti Allah sedang sayang. Maka kalau kita masih hidup, bersyukurlah. Harus ada perbaikan. Ya. Jadi tutuplah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Sehingga tidak berlalu terus dengan masa-masa terdahulu. Tetapi sambutlah masa datang dengan sesuatu penuh dengan perbaikan-perbaikan. Baik. Ya. Ustaz, terima kasih sudah hadir di Dakta pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa berguna dan juga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rekan Dakta, jika negeri ini ingin keluar dari masalah ataupun juga krisis moral, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan nilai-nilai agama sebagai pondasi utama dalam membangun. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan pada hari ini bisa menjadi sebuah renungan dan juga menjadi sebuah motivasi agar kita selalu senantiasa meningkatkan amal dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas Panji Aditya bersama rekan Bayu Samudra mengucapkan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah hilaf dari kami yang bertugas mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.